Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ini pertemuan ketiga pembahasan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Kitab tentang hiwar, percakapan. Kita sudah dua percakapan ya kita lalui. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita percakapan ketiga. Dan masuk di latihan-latihan setelahnya. Sebelum kita lanjut, kita coba kemarin itu tentang perkenalan. Indak Pak Arno, Assalamualaikum. Ismi Ubaid, Masmuk. Kaif haluk? Min aina ant? Ana min Makassar. Hal anta Makassari? Naam. Ah, yang ini baru ana Makassari. Ulang. Min aina ant? Hal anta Makassari? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Indak? Bagas. Bagas dulu. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk. Min aina ant? Hal anta Makassari? Ana? Santa Ana Makassari. Kaifa haluk? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Indah? Antum siap? Mudah nih. Kan dua percakapan kemarin ini yang ditanya. Assalamualaikum. Masmuk. Kaifa haluk? Min aina an? Hal anta Makassari? Ana Makassari. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk. Kaifa haluk? Bisa tanya balik. Bi khairin walhamdulillah. Min aina an? Hal anta Makassari? Ahlan wa sahlan. Indak Abu Hudzaifah. Assalamualaikum. Masmuk. Kaif haluk? Bi khairin walhamdulillah. Min aina an? Hal anta Makassari? Ahlan wa sahlan. Ya Allah. Indah. Zul. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk. Kaif haluk? An. Bi khairin walhamdulillah. Min aina an? Min. Kan ada, dulu kan anak kasih tahu. Bahwa kalau bilang min, berarti jawabannya juga adalah min. Min aina an? Ana? Hal anta Makassari? Makassari. Ahlan wa sahlan. Indak Abu Zain. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Kaif masmuk? Mujaddid. Kaif hal anta min Makassar? Coba kita tukar ya, kan boleh juga. Hal anta min Makassar? Hal anta Makassari? Perhatian itu pertanyaannya. Hal anta min Makassar? Berarti jawabannya, naam ana min Makassar. Hal anta Makassari ana? Naam ana Makassari. Ahlan wa sahlan. Indak. Assalamualaikum. Masmuk. Ismi. Ya. Masmuk. Kita ulang. Masmuk. Ismi, ismuk Riza. Kaif haluk? Bi khair walhamdulillah. Min aina ant? Hal anta Makassari? Ahlan wa tahlan. Masya Allah. Assalamualaikum. Masmuk? Kaif haluk? Alhamdulillah bi khair. Min aina ant? Hal anta Marosi? Naam ana Marosi. Ahsanta. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk? Alhamdulillah. Wa kaifa haluk ant? Bikhair. Min aina ant? Hal anta Makassari? Ahlan wa sahlan. Tinggal satu lagi nanti ya. Nanti tinggal tambah perpisahannya. Iya. Alhamdulillah di percakapan sebentar. Baik, kita selesaikan. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap antum ini ya. Masya Allah. Mantap. Semua. Iya. Tinggal 4 orang ini. Kita lihat. Alhamdulillah. Baik. Indah. Assalamualaikum. Ismi Ubaid, masmuk. Kaif halu? An. Alhamdulillah bi khair. Min aina an? Min? Hal anta Pindranji? Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Assalamualaikum. Masmuk. Min aina an? Hal anta Makassari? Kaif halu? Alhamdulillah bi khair. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Indak. Tahiru. Assalamualaikum. Kaif halu? Bi khairum alhamdulillah. Masmuk. Min ain an? Hal anta Pindranji? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ismi Ubaid. Masmuk. Kaif halu? Alhamdulillah bi khair. Min aina an? Hal anta Makassari? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Mantap. Berarti lulus ini ya, 2 percakapan ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk percakapan ketiga. Buka bukunya. Ya. Di halaman 6. Buka bukunya, kalau saya di halaman 6 ya, PDF-nya. Ya, di percakapan ketiga. Al-Himarus Salit. Percakapan yang ketiga. Undur wastami wa'aid. Lihat, dengar, kemudian ulang. Nah, tahap awal, dengar dulu. Perhatikan dulu artinya kalau yang belum ditahu artinya sebelumnya. Lihat, masih sama karena ini masih percakapan tentang at-tahiyyah wa ta'aruf, pasti ada assalamualaikumnya. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Hada akhi huwa mudarris. Ah, kemarin kita percakap kalau percakapannya orang pertama dan orang kedua. Sekarang kita akan perkenalkan orang ketiga. Kita akan perkenalkan orang ketiga. Kan sudah. Saya, antum. Sudah. Sekarang dia. Dia. Dia bilang, hada akhi. Ini saudara saya. Jadi asalnya itu akh. Kosa katanya itu akh. Kemudian ya-nya itu kata lain. Itu saya. Setiap kata yang kemasukan ya ini, langsung kita kasroh. Sudah pernah anak kasih tahu antum sebelumnya kan? Jadi misalnya, ah menjadi ahi. Kalau kitabu menjadi kitabi. Kalau kolam menjadi kolami. Dipahami ini? Sudah. Jadi, hada ahi. Ah, yang ditambah sekarang hada. Hada ini artinya ini. Cuman untuk laki-laki. Untuk menunjuk apa? Laki-laki. Ya, perhatikan. Hada untuk menunjuk laki-laki. Perhatikan baik-baik. Dari awal. Jadi kata tunjuk. Untuk yang dekat. Itu pakai. Hada sama hadhi. Hada dan hadhi. Penggunaannya yang perlu. Penggunaannya supaya antum tak ketukar. Ini sebenarnya. Hada dan hadhi ini artinya sama. Ya. Artinya ini sama. Ini. Sama-sama dibilang ini. Cuman penggunaannya beda. Kalau hada ini untuk laki-laki. Mudzakkar bahasa Arabnya. Untuk apa? Mudzakkar. Penggunaannya untuk laki-laki. Untuk menunjuk laki-laki. Kalau hadhi penggunaannya untuk apa? Mu'annas. Penggunaannya mu'annas. Perempuan. Ah, ketika kita menunjuk sesuatu, maka sesuatu yang kita tunjuk itu tidak keluar dari insan, ya, insan, orang, manusia, ya. Yang kedua, hayawan. Hayawan, apa hayawan? Hewan. Yang ketiga, tidak keluar dari jamadat. Jamadat, benda mati. Kan kita tunjuk ini, kita mau tunjuk nanti ini. Tidak keluar dari ini manusia, ini hewan, ini benda mati. Tidak keluar dari itu. Ah, insan ini ada dua. Ada laki, ada perempuan. Hayawan, ada dua juga. Ada laki, ada perempuan. Jamadat juga ada dua. Ada laki, ada perempuan. Sama-sama. Cuma perhatikan kaidah awalnya. Kaidah awalnya. Kalau insan untuk mengetahui laki atau perempuan, kembali ke jenis kelaminnya. Saya ulangi. Supaya enggak ini nanti. Penggunaan hada sama hadihi. Kaidah dasarnya ini. Perempuan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat bukan dari katanya. Tapi dilihat dari apanya? Jenis kelaminnya. Dipahami ini. Misalnya ada orang bilang Zaid. Nama siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita pakai apa? Hada atau hadihi? Hada Zaid. Paham ini kan? Kalau saya bilang Maryam. Kita bilang apa? Maryamu. Kita bilang apa? Hadihi Maryamu. Perhatikan baik-baik. Selesai. Jadi tinggal lihat apanya? Kelaminnya. Ini manusia. Ah. Hewan. Perhatikan baik-baik. Hewan dan jamadat langsung satu kali. Hewan dan jamadat langsung satu kali. Supaya mudah. Ini hewan. Dan apa? Jamadat. Dia tidak lihat kelamin. Tapi lihat kosa katanya. Saya ulangi. Hewan dan jamadat tidak lihat apa? Tidak perlu lihat kelamin. Tapi lihat apanya? Kosa katanya. Kalau ada tak bulat. Di ujungnya tak marbuto bahasa Arabnya. Maka ini adalah perempuan. Saya ulangi. Kalau ada tak marbuto tak bulat di ujungnya. Maka dihukumi perempuan. Walaupun kelaminnya beda. Paham? Kalau tidak ada, maka hukumi laki-laki. Jadi, kalau ada tak, dihukumi siapa? Perempuan. Kalau tidak ada tak, maka dihukumi apa? Laki-laki. Anda bisa pahami yang anak kasih ini? Ini awal untuk semuanya nanti. Misalnya anak bilang gini. Anak bilang, contoh. Anak bilang kata, ya, kolamun. Ini jamadat, benda mati, pulpen. Kolamun artinya apa? Pulpen. Kalau antum menunjuk, hada atau hadihi? Antum bilang apa berarti? Coba masukkan. Kolamun. Hada kolamun. Paham ini? Saya bilang misalnya, masih sama. Kitabun. Antum bilang apa? Apa? Hada kitabun. Kalau saya bilang misalnya, nanti ada bahasa Arab yang kita akan dapat, ya, sitarotun, nanti di dalam. Ini contoh dulu. Sitarotun. Kita bilang apa ini? Hada atau hadihi? Ya? Apa? Hadihi sitarotun. Coba, ini benda mati. Hewan. Saya bilang asadun. Kita bilang apa ini? Asadun. Hada atau hadihi? Hah? Hada. Saya bilang bakorotun. Kita bilang apa? Bakorotun. Apa? Hadihi bakorotun. Antum bisa pahami? Ini penggunaannya. Ini penggunaannya. Penggunaan hada dan hadihi. Perhatian baik-baik. Lihat nanti mu'annas dan mudakarnya. Laki-laki atau perempuannya. Dan untuk mengetahui laki-laki atau perempuan, dilihat dari apanya tadi? Perhatikan baik-baik. Kalau manusia, gampang. Kelaminnya. Tapi kalau hewan yang dan jamadat, ini agak repot. Cuma sebenarnya tidak repot. Karena dia lihat katanya. Kalau katanya ada tak, hukum siapa? Mu'annas. Kalau tidak, mudakar. Laki. Gampang sekali. Nah, lihat ini sekarang. Lihat percakapannya. Hada akhi huwa mudarris. Hada pasangannya huwa. Hada pasangannya huwa. Karena huwa juga untuk mudakar. Huwa juga untuk apa? Mudakar. Lawannya nanti hiya. Jadi, hada akhi huwa mudarris. Ini saudara saya, dia adalah seorang pengajar. Mudarris artinya seorang pengajar. Ahlan wa sahlan. Hada sodiki. Ini teman saya. Sodik, teman. Ini sahabat saya. Ya? Huwa muhandis. Dia seorang insinyur. Jadi kita perkenalkan orang lain. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Percakapan terakhir sudah. Ma'assalamah. Apa artinya ma'assalamah? Ucapan perpisahan. Selamat tinggal. Dipahami ini ma'assalamah? Ini sudah penutupnya. Jadi coba ikuti. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Hada akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hada sodiki huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ajibu. Kalian jawab. Assalamualaikum. Hada ahi huwa mudarris. Hada sodiki huwa muhandis. Ma'assalamah. Balik. Wa'alaikumussalam. Ahlan wa sahlan. Muhandis. Muhandis. Ingat itu, muhandis, insinyur. Ahlan wa sahlan. Indah. Assalamualaikum. Hada aki. Ditunjuk begini, orang lain. Hada aki huwa mudarris. Wahada sodiki huwa muhandis. Ma'assalamah. Ndak. Assalamualaikum. Hada aki huwa mudarris. Wahada sodiki huwa muhandis. Ma'assalamah. Sudah bisa dibalik, Pak Heru? Kita perkenalkan teman teh itu sama anak. Dua orang. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nanti bisa ganti ya, tergantung. Huwa tajir, huwa. Cuman ini baru muhandis sama mudaris. Baik. Indah. Perkenalkan teman nyantum dua. Tuh, samping nyantum. Semana? Masya Allah. Waalaikumsalam. Tunjuk, tunjuk. Iya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Masya Allah. Indah Parno, kenalkan dua orang. Bagas sama kita Parno. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Sodiki. Sodiki. Kalau saudara, saudara tak? Saudara kandung. Kalau itu teman. Iya. Ahlan wa sahlan. Ma'assalama. Indah paraja. Kita kenalkan teman tak dua. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Yang mana itu? Masih di papan sih. Iya. Masya Allah. Teman yang lain. Ahlan wa sahlan. Ma'assalama. Masya Allah. Indak ya. Ridwan, kenalkan dua. Waalaikumsalam. Wa tolib. Iya. Tau tolib? Pelajar. Pelajar. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Sodik goni. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Goni. Ta'rif goni. Kaya. Dia kasih kosa kata lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Indak. Perkenalkan dua orang ini. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Wahada. Huwa mudaris. Tidak apa-apa di Bali sebentar. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Mudah berarti tak? Baik. Nah, sekarang kita lihat ganti perempuan setelahnya. Lihat percakapan ketiga. Ba. Al-himaru talit ba. Undur wastami wa'id. Gampang sekali. Lihat assalamualaikum wa'alaikumussalam. Lihat. Hadihi ukti. Kalau akhi. Laki-laki. Saudara. Ini ukti. Saudari saya. Saudari. Ini kalau perempuan penggunaannya. Hiya tabibah. Perhatikan. Hada huwa. Hadihi hiya. Pasangannya. Perhatikan baik-baik. Tidak boleh. Hada hiya. Salah. Yang benarnya apa? Hada huwa. Kalau mau hiya. Perempuan. Hadihi hiya. Hadihi hiya. Anda bisa pahami? Dipahami ini? Baik. Lihat situ. Ahlan wa sahlan. Hadihi sodiqati. Gampang sekali. Ya, kalau antum mau membedakan kata teman, perempuan atau laki-laki, tambahkan ta. Kalau laki-laki sodiki, kalau perempuan sodiqati. Sama dengan kalau muslim laki-laki, muslim. Kalau perempuan, muslimah. Pakai ta. Pakai apa? Jelas ini? Dipahami kan? Jadi gampang sekali. Gantikan dengan tak itu, tak bulat. Itu kalau kata sifat. Kalau kata sifat. Jadi ma'assalama, ma'assalama. Ini gampang berarti ya. Cuma tinggal untuk perhatikan hadihinya penggunaannya. Dan anak udah uraikan tadi. Penggunaan apa? Hadihi. Dan hada. Jelas ya? Baik. Sekarang kita latihan sebelahnya. Al-mufradat. Kosa kata. Al-ard. Undur wastami wa'id. Lihat, dengar, dan ulang. Iya, lihat, dengar, dan ulang. Lihat, baru langsung ulang. Mudarris. Mudarris. Tolibah. Tobibah. Nah, lihat, kalau ada tanya, berarti itu dokter perempuan. Kalau tidak ada, dokter laki-laki. Jadi gampang. Itu namanya, ini jenis keempat ya. Jenis keempat. Ini kan tiga. Ini tiga kan? Ada insan, ada hewan, ada jamadat. Jenis keempat nanti ada kata sifat. Ada kata-kata yang berupa apa? Sifat. Paham ini? Keahliannya. Nah, ini gampang untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Dia tidak pakai kata lain. Dia cuma tak ada atau tidak. Misalnya, kalau dokter laki-laki, tobib. Dokter perempuan, tobibah. Itu namanya kata-kata sifat. Bukan manusianya, bukan hewan, bukan jamadat. Gampang sekali. Misalnya kalau guru laki-laki, mudarris. Kalau guru perempuan, mudarrisatun. Pakai saja tak. Jelas kan? Pakai saja apa? Tak. Jadi satu kata, cuman beda akhir. Satu kata. Jadi lihat, perhatikan, ulang. Mudarris. Mudarris. Kalau perempuan. Hah? Mudarrisatun. Tolibah. Tolibah. Kalau laki-laki? Tolib. Iya. Sekarang, tobibah. Tobibah. Kalau laki-laki? Tobib. Bukan tobib. Tobib. Iya. Muhandis. Apa artinya muhandis? Insinyur. Muhandis. Kalau perempuan? Kalau perempuan? Baik. Ah. Ah. Ah. Oh. Oh. Apa artinya ah? Saudara laki-laki. Oh. Saudara perempuan. Sodik. Sodik. Apa artinya sodik? Sahabat. Teman. Sodikoh. Kalau itu? Sama perempuan. Kalau sodik laki-laki. Kalau perempuan? Sodikoh. Hada. Hada. Hadihi. Hadihi. Hua. Hia. Kalau hua apa artinya? Dia laki-laki. Kalau hia? Dia perempuan. Gampang sekali. Jadi, hada hua. Ini dia laki-laki. Kalau perempuan, hadihi hia. Jelas ini? Baik, latihan di bawah. Latihan mudah. Tadrib. Latihan. Sil. Bainal kalimati wassuratil munasibati. Sambungkan antara kata dan gambar yang cocok. Sambungkan antara kata dan gambar yang cocok. Coba, mudarris. Mana gambar yang cocok? Toliba. Gampang ya, garis saja langsung. Todikoh. Mana yang cocok? Iya, sodik. Yang cocok garisnya. Tobibah. Muhandis. Lihat, hada, hadihi. Perhatikan yang cocok. Tinggal di garis saja. Ini latihan mudah ya, anak TK itu ya. Baik. Nah, sekarang naik levelnya. Tadribul awal, latihan pertama. Istami tumma do alamata sahihah fil murabba munasib. Dengarkan, istami artinya dengarkan. Tumma kemudian do letakkan alamatu sahihah, tanda benar. Tanda benar fil murabba munasib, di kotak yang sesuai. Indak Parno, tunjuk nomor satu. Ana bercakap, ana sebutkan, antum tunjuk. Hada sodiki, huwa mudarris. Yang mana kira-kira yang ana maksud? Di nomor satu ada dua pilihan. Yang pakai apa? Baju putih, betul. Iya, yang pertama ini besar perjuangannya. Iya. Nomor dua. Hada. Akhi. Huwa tolib. Nomor dua. Laki-laki. Indak, Bagas. Hada sodiki. Huwa mudarris. Oh, yang guru. Baik, dia sudah tunjuk. Baik, Masya Allah. Betul. Nomor empat. Ana. Kita, Pak Raja. Nomor empat. Ana min Suria. Baik, yang ada apanya? Baik, yang ada tulisan Suria. Betul. Nomor lima. Iya. Indah Pak Pardi. Nomor lima. Hadihi sodikoti hiya tobiba. Yang sebelah kiri. Pakai hitam atau putih? Oh, baik. Betul. Ah, nomor enam. Indah Pak Topan. Sudah nyambung kabelnya? Insyaallah. Belum berarti. Belum. Oh, siap. Baik. Hada ukti hiya toliba. Hadihi ukti hiya toliba. Yang kiri. Baik. Indah. Zul. Masih lanjut lagi. Nomor satu, Zul. Nomor satu. Ini melatih pendengaran ya. Perhatikan penggunaannya. Letakkan tanda benar di situ. Iya. Tunjuk. Mana kira-kira yang kita dengar? Hadihi ukti hiya tabibah. Nomor satu. Kan nomor satu ada dua. Iya. Masing atas. Iya. Bukan yang di bawah. Yang laki-laki perempuan? Perempuan. Hada. Betul, hadi tadi. Betul. Saya mau pindah. Sudah betul itu. Alhamdulillah. Indah Abu Zain. Iya. Masya Allah. Indah Abu Zain. Hadihi ukti. Mana? Baik, nomor tiga. Hada akhi huwa talib. Baik. Ana min Mesir. Kanan. Ana ana talibah. Yang mana kira-kira itu yang cocok? Nomor empat, nomor lima. Menulis, betul, baik. Hada akhi. Baik, Masya Allah. Karena pindah, kayaknya sudah tahu di sini ini, sudah siap-siap. Iya. Baik, kita pindah. Kita pindah, tadribu tani latihan kedua. Latihan kedua. Dia bilang, gampang sekali ini, gampang. Asyir, tunjuk. Ini nanti karena sudah mulai begini, kita butuh itu. Butuh proyektor nanti, ditekan berikutnya. Asyir, tunjuk. Ila suratil lati tasma usmaha. Tunjuk kepada gambar yang kita dengar namanya. Tunjuk gambar yang kita dengar namanya. Saya akan acak. Tidak berurut. Jadi aba, jim, dal. Ya. Perhatikan itu nomor satu itu ada empat. Tadi itu cuma ada dua. Perhatikan bisa saja mana ini. Nomor satu empat. Iya, saya bilang. Hadihi. Ukti. Hiya tolibah. Yang mana kira-kira? Siapa sekarang? Oh iya, baik. Yang? Tidak ada enam. Iya, nomor satu sekarang, nomor satu. Bisa kemungkinan Jim, bisa kemungkinan? Dal. Cuman Jim itu bisa dokter. Tidak? Baik. Jangan lama-lama lihatnya. Baik, nomor dua. Indak, nomor dua. Baik. Baik, nomor dua. Iya, nomor dua. Saya bilang, ana min Turkiya. Jim. Nomor tiga. Hada akhi huwa mudaris. Huwa mudaris. Dal. Banyaknya orang bantu baru. Masya Allah. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik, nomor masih nomor tiga kita. Terakhir, nomor tiga. Ana min Pakistan. Alif. Masya Allah. Nah, kemudian, setelahnya itu, angka. Terakhir ya, kita masuk di angka ya. Baik. Mufradatu idofiyah. Kosa kata tambahan. Ini tambahan dari yang ada di percakapan. Undur wastami wa'id. Ini terakhir. Lihat, dengar, dan ulang. Lihat, sekarang kita akan belajar angka 1-5. Angka 1-5. Wahid itu 1. Itnan 2. Talatah 3. Arba'ah 4. Khomsah 5. Coba ulangi. Wahid. Ucapkan. Wahid. Wahid. Itnan. Talatah. Arba'ah. Khomsah. Wahid. Wahid. Itnan. Talatah. Arba'ah. Khomsah. Latihan dua, latihan di bawah ya. Cuma lihat saja di sini. Lihat saja di sini. Latihannya. Lihat tangan anak antum sebut. Bukan wahid. Wahid. Wahid. Beda itu wahid. Wahid itu lain lagi. Kalau ini wahid. Iya. Ulang. Bisa berarti. Satu-satu sebetul iku-iku ini. Iya, alhamdulillah. Jangan sampai saya tertipu. Iya. Jadi ini angka 1-5 harus hafal. Karena nanti di percakapan kedua sampai 10. Maksudnya 6-10. Iya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Iya, baik. Apa? Wahid. Itnan. Sengaja tidak urut, karena nanti selama-lama tidak selamanya kita urut. Ada? Doa, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Baik, harus dihafal ini dua latihan, tiga latihan di bawah untuk itu. Jadi nanti kita langsung lanjut tarokib nahwiyah pekan depan. Susunan bercakap secara nahwu, secara fasih. Ndak. Ndak. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Iya. Baik, depan dulu. Baik. Nah. Masya Allah. Cool. Alhamdulillah. Kita lihat. Oh, nole. Belum nole. Siprun. Siprun. Siprun. Si, bukan ci. Sifrun. Iya. Coba ulang apa tadi? Sifrun. Bukan Sifrun. Masya Allah. Iya. Baik. Iya. Baik. Dapat aja. Ini harus ini nih. Hitung-hitung nanti nih. Hitung anak tangga. Hitung lift kan? Iya. Insyaallah. Wahid. Iya. Ulang. Udahlah, masya Allah. Alhamdulillah. Sifrun, masya Allah. Wahid. Itu harus hafal itu ya nanti. Tapi dihafal sendiri itu. Karena nanti ada lagi 6 sampai 10. 6 sampai 10. Setelah 10 nanti baru belasan sampai ratusan. Kan kalau sudah lolos 10 itu, gampang setelahnya karena tinggal disusun. Kan 11 kan 1 sama 10. 12, 2 sama 10. Ini yang pertama ini, yang sampai 10. Sampai 10. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Jadi nanti tinggal semuanya latihan terus. Sampai habis ini pelajaran pertama. Ini latihan bercakap berdua, bertiga, berdua, bertiga. Begitu terus. Sampai selesai ini dihafal tentang at-tahiyyah wa ta'aruf insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kita penggunaannya. Kalau sifat kan, kalau pakai untuk perempuan, langsung kasih. Oh, maksudnya sukunnya. Nah, untuk tahap. Iya. Iya, kenapa enggak tobibatun? Nah, kapan? Sebenarnya boleh, enggak apa-apa. Bisa dua-duanya. Cuman kalau percakapan itu biasanya ada di sukun akhirnya. Untuk tahap awal. Kenapa? Karena untuk buat harokat, itu butuh teori lagi. Jadi untuk tahap awal ini, kita sukun dulu. Kita sukun. Nah, nanti kalau ada susunan nahwu, baru diharokati. Nanti ada koedanya. Ada dikasih nanti. Untuk awal ini kan kita sukun dulu. Nanti ada namanya susunan nahwu. Susunan nahwu ini kita susunan tahu harokat kata. Nah, jadi kapan tobi batun? Nah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.